Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan malam hari ini 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali di dalam majelis ilmu mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita agak terlambat memulai kajian dikarenakan hari hujan sehingga ada hal-hal yang mesti dilakukan karena hujan ini lebat dari siang sampai malam hari ini. Namun alhamdulillah bisa kita lanjutkan pada malam hari ini dan insyaallah kajian ini berlangsung sampai pukul 19:05. Nanti saat azan isya kita akan berhenti sebentar kemudian kita lanjutkan kembali. Baik, kita melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, yaitu pada adab-adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri di halaman yang ke-154. Kita sudah sebutkan 3 adab penuntut ilmu terhadap diri mereka. Yang pertama, hendaknya mereka menyadari bahwa menuntut ilmu ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya penuntut ilmu memperhatikan pendidikan jiwa bagi mereka, yaitu tazkiyatun nufus. Dan yang ketiga, hendaknya mereka mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di poin yang ketiga ini, rincian dari poin tersebut belum selesai kita bahas. Terkait mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sudah masyhur di tengah-tengah kita yaitu adalah hadis Irbad bin Sariyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat di dalam hadis tersebut dengan wasiat yang begitu agung. Di dalamnya terdapat 4 wasiat yang bisa kita rangkum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pertama. Dan makna takwa sebagaimana dikatakan oleh Talak bin Habib, "An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah." Tarju sawaballah, yaitu anda melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu karena engkau takut akan hukuman balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang dilakukan. Maka ini makna takwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan wasiat takwa sebagai wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'abdan habasyian atau wa in 'abdan habasyian, mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah. Ini ketaatan kepada ulil amri untuk tetap dengar dan taat. Bahkan jika seorang budak Habasyah memerintah, maka tetap dengar dan taat. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang akan adanya perselisihan sepeninggalan beliau nantinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Dan barang siapa yang hidup sepeninggalan aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu bagaimana sikap seorang muslim tatkala melihat perselisihan yang banyak? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Bahkan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini menunjukkan isyarat dari Nabi SAW. Selain berpegang teguh, digenggam erat sunnah itu, maka sunnah tersebut pun juga digigit dengan gigi geraham. Ini menunjukkan penekanan dari Nabi SAW untuk betul-betul berpegang dengan sunnah. Kemudian yang keempat, Nabi mengisyaratkan ya akan bahaya bid'ah sehingga mesti dijauhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Waspadalah kalian, jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara baru. Perkara baru yang dimaksud adalah perkara baru di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin, karena setiap perkara baru itu, sesungguhnya perkara baru itu bid'ah, adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ya, ini adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang berpegang teguh dengan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang menjadi lanjutan dari poin ini adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, abarruhum quluban, kemudian yang paling dalam ilmunya, a'maquhum ilman, demikian pula mereka ini aqalluhum takallufan, paling sedikit bebannya, dan mereka ini paling lurus petunjuknya. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya dijadikan sebagai teladan, hendaknya dijadikan sebagai orang yang kita tiru, dikarenakan beberapa sebab yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dikarenakan mereka adalah orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling sedikit bebannya, para sahabat ini paling sedikit membebani diri, dan paling lurus petunjuknya. Ini para sahabat. Serta paling baik keadaannya. Karena demikian kondisi sahabat, maka tentunya mereka adalah orang yang berhak dijadikan suri teladan. Qaumun ikhtarahumullah li sunnati nabi li suhbati nabi. Sekelompok kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Ini para sahabat. Ya, untuk menegakkan agamanya. Fa'rif lahum fadlahum. Maka ketahuilah keutamaan mereka, keutamaan para sahabat. Ya. Dan ikutilah asar mereka, wattabi atharahum. Fa innahum 'alal hudal mustaqim, karena mereka berada di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk yang lurus. Ini sebab kenapa seseorang mesti menjadikan sahabat sebagai suri teladan. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala mengatakan, jadilah salafi sejati dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh. Jadi menjadi salafi sejati itu adalah dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh. Dari para sahabat, dan inilah generasi pertama dari salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu an, dan orang-orang sesudah mereka yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in. Ya, demikian pula tabi'ut tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah masaku, zamanku, kemudian masa setelah mereka, masa setelah mereka, yaitu masa setelah sahabat, tabi'in, setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kepada tiga generasi inilah kita meneladani. Disebutkan dalam semua masalah agama, dalam semua masalah agama, mulai dari masalah tauhid, masalah ibadah, dan selainnya, ya, masalah akhlak, muamalah. Maka yang dicontoh adalah para salafus salih. Tetap konsisten untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid untuk menjadi salafi sejati. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW konsisten dan merealisasikannya dalam kehidupanmu. Jadi sunnah diikuti, direalisasikan, diterapkan dalam kehidupan. Dan jauhilah perdebatan. Jauhkan diri dari perdebatan. Bahkan Nabi SAW menyampaikan bahwa Nabi SAW menjamin bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun benar, rumah di surga. Ini jaminan dari Nabi SAW. Apalagi kalau berdebatnya dalam urusan dunia, perdebatan yang dibangun ya, yang dibangun di atas hawa nafsu, bukan di atas ilmu, maka ini ditinggalkan. Ya, tidak ada manfaatnya. Jangan mempelajari ilmu kalam, kata Syekh Bakar Abu Zaid, yaitu ilmu filsafat, serta segala hal yang mendatangkan dosa. Dan jagalah dirimu dari hal-hal yang akan menghalangimu dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait ilmu kalam ini, tentunya para ulama telah memberikan peringatan akan bahaya ilmu kalam. Di antaranya Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau, Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan, sebagaimana pada Mukhtasar Al-Ulu disebutkan, al-ilmu bil kalami jahlun, kata Imam Syafi'i. Mempelajari ilmu kalam adalah kejahilan, kebodohan. Sampai disebutkan pula Imam Syafi'i menjelaskan tentang hukum bagi orang, hukuman yang didapat bagi orang yang mempelajari ilmu ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i yang ngomong ya, bukan kita yang membawakan, tapi ini Imam Syafi'i, kita yang menyampaikan ini. Dalam manaqib Syafi'i disebutkan, hukmi fi ahlil kalami an yudrabu bil jarid. Hukumanku bagi orang yang mempelajari ilmu kalam adalah yudrabu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma. Ternyata enggak cukup dipukul dengan pelepah kurma. Wa yuhmalu 'alal ibil. Kemudian orang tersebut dinaikkan di atas unta. Wa yutafu bihim fil asyair. Lalu orang itu dikelilingkan ke kampung. Yunada 'alaihim. Seraya dikatakan kepada mereka ini yang mempelajari ilmu kalam, hadza jazaa'u man tarakal kitaba wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah serta berpaling kepada ilmu ilmu Al-Kalam. Ini menunjukkan larangan untuk mempelajari ilmu ilmu Al-Kalam. Dan Fakhruddin Ar-Razi, pakar ahli ilmu kalam, menjelaskan tentang dampak belajar ilmu kalam sendiri. Ini pakarnya sendiri ngomong bahwa ilmu kalam itu tidak membawa apa-apa melainkan hanya kemandekan, ya. Kemandekan itu sumpek cara berfikirnya, ya. Kemudian muncul kesesatan. Kata beliau dalam syairnya, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'il alamina dalalu. Kata beliau, akhir dari mengedepankan akal adalah iqalu, kemandekan. Wa aktsaru sa'il alamina dalalu. Kebanyakan usaha manusia itu dalam kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adza wa balu, adza wa wabalu. Kata beliau, roh yang ada di badan kami, ya, nyawa yang ada di badan kami, jiwa yang ada di badan kami selalu dalam kegundahan. Ini belajar ilmu kalam yang tersisa kegundahan, dan ujung dari dunia kami adalah kemurkaan. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu. Kami tidak memetik hasil apapun sepanjang umur selainkan hanya mengumpulkan kabar burung, qila wa qalu. Hanya itu yang didapatkan dari pakar ahli kalam yang mereka kumpulkan, perkataannya yang mereka pegang, pendapat-pendapatnya. Maka ilmu kalam ini tercela. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Imam Az-Zahabi ini wafat tahun 748 Hijriah. Beliau menjelaskan tentang Imam Daruquthni yang beliau wafat tahun 385 Hijriah. Kata Imam Az-Zahabi, ya, telah sahih dari Imam Daruquthni bahwa beliau berkata, jadi ini perkataan Imam Daruquthni, kata Imam Zahabi ini telah sahih. Apa perkataannya? Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Ini kata Imam Daruquthni. Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam, itu filsafat. Aku, kata Imam Zahabi dalam tulisan beliau di Sirah Alamin Nubala, kata beliau, aku katakan, ya, bahwa Imam Daruquthni ini, beliau berani mengatakan ini, bahwa beliau paling membenci ilmu kalam, padahal beliau sendiri ini belum pernah belajar ilmu kalam dan perdebatan serta belum pernah mendalaminya. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Daruquthni adalah seorang salafi. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, amanah adalah bagian dari agama, ketelitian termasuk kepandaian. Adapun orang-orang yang hafil, yang hafal Quran, menguasai Quran dan hadis, hendaknya mereka ini tidak sekedar hafal Quran dan hadis, namun mereka juga harus bertakwa, harus pandai menguasai ilmu nahwu sehingga dia mendapatkan faedah dari apa yang dia hafal. Harus menguasai bahasa Arab. Nah, itu dari sisi keilmuan. Bagaimana sisi jiwa orang tersebut? Bersih hatinya, sikapnya pemalu, dan dia adalah seorang salafi, seorang yang mengikuti manhaj salaf. Nah, maka mereka ini adalah ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlu Sunnah adalah umat Islam yang bersih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlu Sunnah adalah umat Islam yang bersih dan sebaik-baik manusia bagi manusia yang lain. Ini harus yang dipegang oleh kita, bahwa kita adalah orang yang paling bersih dalam masalah agama ini. Memurnikan ibadah, ketaatan kepada kita, dan ketaatan yang paling agung, ibadah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik manusia bagi yang lain. Maka tetaplah berpegang kepada manhaj salaf. Ikutilah jalan ini, yaitu jalan salaf, karena inilah satu-satunya jalan yang selamat. Tidak ada lagi jalan yang selamat selain jalannya salaf. Jalan ditempuh oleh para sahabat, jalan ditempuh oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jangan sampai seorang mengambil jalan dari selain jalan mereka. Karena orang-orang yang mengambil jalan selain jalannya salaf, maka akan tercerai-berailah urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uh." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. "Wa la tattabi'us subul." Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Apa dampaknya? Fatafarraqa bikum an sabilih, maka hal itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang gamblang, yang secara jelas memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikuti jalan-jalan selain jalan manhaj salaf. Yang dampaknya adalah seseorang ketika mengikuti jalan selain jalan yang salaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hamba tersebut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah dia, yaitu Allah, memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang keempat, hal yang harus diperhatikan, adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik, serta menjauhkan diri dari adab dan akhlak yang jelek dan hina. Ini banyak ya, kita lihat orang yang berilmu namun adabnya buruk. Maka ilmu yang didapat itu harus dihiasi dengan akhlak yang baik, adab yang baik. Nabi SAW bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, "Hiasilah diri Anda dengan etika-etika jiwa." Ini nasihat kepada kita semua untuk menghiasi diri kita dengan etika-etika jiwa, yang berupa menjaga kehormatan, bersikap santun, sabar, rendah hati, menerima kebenaran, berperilaku tenang dalam bersikap dan berwibawa, teguh serta tawadu, juga mampu menanggung berat kehinaan selama belajar demi memperoleh kemuliaan ilmu, serta bersedia untuk tunduk kepada kebenaran. Nah, ini tunduk kepada kebenaran, karena kebenaran itu di atas segalanya. Ya, jangan sampai kita itu malah menafikan kebenaran lalu membenarkan perbuatan yang kita lakukan. Penuntut ilmu ini harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam belajar ilmu syar'i, sabar dalam mengamalkan setelah sabar belajar. Ya, kemudian kita juga mesti sabar dalam mengamalkan, lalu sabar dalam mendakwahkan, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan ejekan manusia. Ini sesuai dengan perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Wahab dalam kitab Al-Usul Al-Thalasa, ya, as-sabru, ini pada empat hal, ya, yaitu dalam ilmi, dalam menuntut ilmu, kemudian ad-da'wah, kemudian al-amal bih, kemudian beramal, kemudian ad-da'watu ilaih, kemudian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat as-sabru alal azafi, bersabar atas gangguan, cobaan yang didapatkan selama melakukan hal-hal di atas tadi, yaitu belajar, mengamalkan dan berdakwah. Tentunya ada gangguan, ada cobaan, maka mesti bersabar. Wallahu taala alam. Itu sampai poin yang keempat. Kita sebentar dulu dengarkan ada azan di luar sana, jadi kita menunggu sampai azan selesai. Wallahu taala alam. jalan kobra kobra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Kita kembali lanjutkan. Kita sampai tadi pada poin yang keempat. Nah, kita lanjut ke poin yang kelima dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yaitu yang kelima, hendaknya penuntut ilmu selalu mengintrospeksi diri. Ya, selalu mengintrospeksi diri. Dan ini penting. Jangan sampai penuntut ilmu mereka merasa dirinya sudah baik namun meninggalkan introspeksi diri, meninggalkan muhasabatun nafas. Ya, dia penting untuk melihat kekurangan pada dirinya. Karena manusia ini tidak ada yang lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu jatuh dalam kesalahan dan setiap orang yang berbuat salah di antara mereka yang paling baik adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW satu hari beliau beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Ini yang kelima adalah selalu mengintrospeksi diri dan tidak mencari alasan. Dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Karena mencari-cari alasan ini akan menjadikan seseorang yang berbuat salah itu, dia akan merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah benar. Dan alasan-alasan ini justru akan memperkuat kesalahan yang dia anggap benar itu. Kaum salaf adalah orang yang paling giat dalam mengintrospeksi diri dan mencari kesalahan diri mereka sendiri untuk diperbaiki, baik di waktu pagi, di sore hari. Kenapa? Karena mereka mengetahui pentingnya masalah ini, pentingnya masalah untuk menetapkan urusan dan memperbaiki keadaan mereka, berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya, ini juga penting bagi kita ini, bagi penuntut ilmu. Ya, jangan meninggalkan introspeksi diri. Penuntut ilmu harus melakukan muhasabah atas dirinya. Perjalanan dia menuntut ilmu kadang jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, sehingga dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Dan disebutkan ada beberapa hal yang dapat membantu penuntut ilmu untuk mengintrospeksi dirinya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berusaha menghilangkan gangguan. Dia berusaha menghilangkan gangguan dan kesibukan ketika melakukan introspeksi. Jangan sampai seseorang mengintrospeksi diri dalam keadaan sedang pusing, penat gitu ya, dalam keadaan sibuk, saat hati terlalu sedih atau terlalu gembira, namun tenang kondisinya, dia introspeksi dirinya. Yang ketiga, dia ketika introspeksi itu juga caranya adalah menerima nasihat yang benar. Ketika ada nasihat dan itu benar, dia renungi dirinya. Dia ternyata layak untuk mendapatkan nasihat itu. Yang keempat, meminta nasihat dari para ulama. Diminta nasihat dari para ulama, orang-orang saleh, dan masih banyak lagi cara yang lain yang bisa kita tempuh. Ya. Kemudian yang keenam, ada penuntut ilmu kepada dirinya sendiri adalah menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hiasi dirinya dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menjaga syariat-syariat Islam, menjaga syiar-syiar Islam, baik syariat itu, syiar itu lahir maupun batin, dia jaga betul. Menampakkan serta menyebarkan sunnah. Bagaimana caranya? Diamalkan, ya, didakwahkan, serta menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmu, dengan akhlak dan amal. Kemudian juga bersikap dewasa dan jantan. namun perlu toleransi dan akhlak mulia. Ini menurut ilmu ya, mesti ada sikap jantannya, dewasanya, namun tetap dengan akhlak yang mulia. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan bahwa khasyiatullah, takut kepada Allah, adalah takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Jadi ketakutan kepada Allah yang sejati itu adalah ketakutan kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Ini yang keenam. Ya, yaitu menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah. Yang ketujuh, ya, menghiasi diri dengan merasa selalu diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yakin bahwa Allah senantiasa melihat, senantiasa mengawasi. Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Ya, Allah Al-Khabir, Dia yang Maha Teliti. Allah Al-Alim, Dia yang Maha Mengetahui. Maka seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang diucapkannya Allah mendengarnya. Allah As-Samir, Allah Maha Mendengar. Maka jangan seseorang merasa tidak diawasi oleh Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya dimanapun dan kapanpun dia berada. Merasa diawasi oleh Allah ini bagaimana caranya? Ya, yaitu dia berjalan kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap, dengan rasa khauf dan roja, harus ada pada dirinya. Kenapa? Karena kedua hal ini, rasa takut dan harap, bagi seorang muslim ini bagikan dua sayap burung. Bagikan dua sayap burung. Maka hendaknya kita menghadapkan seluruh jiwa kita hanya kepada Allah, memenuhi hati kita dengan cinta kepada Allah, lisan kita dengan berzikir kepada Allah, serta selalu bergembira, senang, dan suka dengan segala hukum dan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, pernah mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Merasa selalu diawasi oleh Allah, kata beliau. Merasa diawasi oleh Allah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu merupakan buah dari rasa takut kepada Allah. Seseorang yang memiliki takut kepada Allah, rasa takut itu ada pada dirinya, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Yang kedelapan, sikap penuntut ilmu, adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, hendaknya dia berlaku lurus dalam tingkah lakunya. Selalu kembali kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Dengan taubat, taubatan nasuha, taubat yang betul-betul ikhlas, taubat yang benar karena Allah. Jujur dia mengakui dosanya, semuanya dia akui. Ini seorang muslim, dia harus membiasakan ini dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia terjatuh dalam dosa. Yang kesembilan, adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri adalah berusaha untuk qanaah, bersikap qanaah dan zuhud. Maksud zuhud di sini apa? Apakah zuhud itu dia kotor, kumuh, ya, combang-camping? Tidak, bukan demikian zuhud. Zuhud maksudnya adalah seseorang tidak melakukan yang haram. Dia tidak melakukan yang haram serta menjauhkan dirinya dari segala hal yang bisa menjerumuskannya pada keharaman. Jadi dia tidak melakukan sesuatu yang haram, dan dia menjauhkan dirinya dari segala hal yang menjerumuskannya, yang membawanya kepada keharaman. Ya, dengan cara menahan diri dari syubhat, ya, dan tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, tidak mengimpi-impikan, mendambakan, ya, apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini namanya zuhud. Jadi zuhud itu kesimpulannya adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Sedangkan qanaah adalah merasa puas dengan apa-apa yang Allah karuniakan. Ini penting. Jika diberi rezeki kepada Allah, dia harus zuhud, dan ini juga harus qanaah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. "Qad aflaha man aslama," telah beruntung orang yang masuk Islam. "Wa ruziqa kafafan," dan diberikan rezeki yang cukup. "Wa qanna'ahu Allahu bima ata," dan Allah menjadikannya puas dengan karunia-Nya. Nah, ini Nabi SAW yang menyampaikan. Jadi kalau kita itu pagi-pagi ya, diberi rezeki Allah yang cukup, tidak mesti berlebih, tapi cukup, apa adanya, kita cukup. Kemudian kita ini memang muslim ya, dan Allah jadikan rezeki kita itu Allah jadikan dia puas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka ini orang ini dianugerahkan qanaah. Maka ini adalah sebaik-baik perbendaharaan, sebaik-baik keberuntungan. Sampai dikatakan qad aflaha man aslama. Tuh sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup, wa qanaahu Allahu bima ata. Ya. Dan Allah menjadikan dia puas dengan karunia-Nya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa qanaah adalah sifat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maksudnya dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Itu penuntut ilmu. Dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya dan tidak menginginkan jadi orang kaya. Tidak. Dia enggak silau dengan kekayaan. Ya, yang harus dimiliki adalah dia memiliki perhatian, ya, dengan apa yang telah Allah berikan, lalu syukuri nikmat itu. Tidak berandai-andai, tidak terlalu terobsesi dengan nikmat yang Allah berikan bagi saudaranya. Ini qanaah, ya. Dia menerima apa ada yang Allah berikan. Karena sebagian penuntut ilmu itu ada yang mengikuti tren-tren orang kaya, gaya orang kaya, sehingga ia mengeluarkan biaya yang mahal untuk makan, minum, pakaian, ya, kemudian tempat tidur, ya, biaya lainnya pula, yang itu hanya berujung pada menumpuknya hutang kadang, karena gaya hidup, ya. Maka ada orang bilang kan, hidup itu sebenarnya murah, ya, sederhana, namun yang besar itu adalah gengsi orang itu. Nah, maka jangan seseorang itu, ya, tidak qanaah, dia harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Maka kata Syekh Utsaimin, oleh karena itu hendaklah engkau menjadi orang yang qanaah, karena sifat ini adalah sebaik-baik bekal bagi seorang muslim. Seorang penuntut ilmu dia harus qanaah dengan sedikit makanan yang diperolehnya. Qanaah biar pun sedikit makanan dan pakaian yang dikenakannya. Karena dengan bersabar, karena seseorang ketika bersabar, ya, atas sempitnya kehidupan, ya, keluasan ilmu pun dapat diraih. Jadi kalau orang itu menyadari lalu dia bersabar dengan sempitnya kehidupannya, maka ini sejatinya keluasan ilmu itu dapat dia raih. Ibnul Qasim, Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala, beliau ini pernah tertimpa kefakiran. Apa sebabnya? Ya, karena menuntut ilmu sehingga ia menjual kayu yang digunakan sebagai atap rumahnya demi menuntut ilmu. Sampai dijual, ya. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan ulama dahulu untuk mendapatkan al-ilmu. Bahkan atap rumah aja dijual. Demikian pula penuntut ilmu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal puasa. Ya, seperti puasa Senin Kamis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa dengan puasa Senin Kamis. Kemudian yang terakhir, ada penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, yaitu hendaknya penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu. Dia hiasi dirinya dengan keindahan ilmu. Apa sih keindahan ilmu? Bagusnya budi pekerti, bagusnya akhlak yang baik, ya, selalu sikap tenang, kemudian berwibawa, kemudian khusyuk, ya, kemudian tawadu, istiqomah, serta cara yang lain, lahir maupun batin, ya. Ia hiasi dirinya dengan keindahan ilmu. Ibnu Ibn Sirin rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 110 Hijriah, beliau pernah mengatakan, dulu para ulama mempelajari adab. Kanu yata'allamuna al-adab, ya. Kama yata'allamuna al-ilm, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Itu para ulama dulu belajar adab sungguh-sungguh sebagaimana mereka mempelajari al-ilmu. Raja bin Haywa berkata kepada seseorang, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis, namun jangan sampaikan hadis dari riwayat orang dari orang yang pura-pura mati dan orang yang sering mencela. Disampaikan kepadaku sebuah hadis, kata Raja bin Haywa, namun jangan disampaikan hadis tersebut dari riwayat orang-orang yang pura-pura mati dan orang-orang yang sering mencela. Kedua hal ini dikisahkan oleh Al-Khatib, ya, dalam Al-Jami', itu Jami', disebutkan di dalam Al-Jami' bahwa penuntut ilmu itu hadis, penuntut ilmu hadis yang mempelajari hadis, ya, wajib menghadiri, ya, wajib menghindar dari sifat suka bermain, sifat berbuat sia-sia, bersikap rendahan dalam majelis ilmu seperti banyak tertawa, banyak membuat lucu dan selalu bersenda gurau. Ini ditinggalkan bagi penuntut ilmu, ya, yang berada di atas manhaj salaf. Ditinggalkan hal-hal seperti ini, ya. Senda gurau itu diperbolehkan jika dilakukan kadang-kadang saja dan asal tidak melanggar aturan, ya, tidak melanggar adab yang ditentukan oleh Islam dalam masalah candaan. Namun sebagaimana candaan pada hari ini di media televisi misalnya, maka candaan sudah tidak sehat dan hendaknya kita tinggalkan. Karena candaan ini juga mesti sering-sering. Kalau candaan itu kalau sering-sering dilakukan maksud ana, maka hal itu akan membuat hati orang yang banyak bercanda ini keras, ya. Dan terkadang dia kalau saking banyak bercanda, tidak jarang darinya keluar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor misalnya, kata-kata yang jorok sehingga menyakitkan hati. Bahkan orang yang bercanda ini, dia kadang berbohong, berdusta. Maka Nabi melarang candaan dengan dusta. Ya. Maka banyak senda gurau dan tertawa itu hanya akan menghilangkan harga diri, terlalu berlebihan. Maka jangan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, barang siapa yang banyak melakukan sesuatu, maka ia akan dikenal dengannya. Jadi seorang itu kalau dikenal ya sebagai orang yang sering bercanda, sering tertawa, ya orang akan mengenalnya dengan identitas seperti itu. Ya. Baik, maka jangan sampai seorang mengenal kita dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari Imam Al-Ahnaf bin Qais. Beliau berkata, "Jauhkanlah majelis kita, ya majelis ilmu kita ini, yaitu Imam Al-Ahnaf bin Qais, jauhilah majelis ilmu kita ini, tinggalkanlah dari majelis ilmu kita ini, jangan dibiarkan mereka ada, yaitu orang-orang yang menyebut-nyebut wanita." Jadi orang-orang yang dalam majelis menyebut wanita itu jangan dibiarkan ada di majelis. Dan pembicaraan ini jangan ada juga di majelis. Demikian pula makanan. Aku benci kepada seorang laki-laki yang suka membicarakan kemaluan dan perutnya. Kalau bicara wanita, itu ujung-ujungnya kemaluan. Sedangkan makanan adalah perut. Maka beliau mengatakan, aku benci kepada seseorang laki-laki yang suka membicarakan kemaluan dan membicarakan perutnya. Nah, inilah hal yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Sudah jam 7 lewat 6. Ya, kita sampai pada poin yang terakhir dari adab-adab ilmu kepada diri sendiri. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan Rabu yang akan datang. Jika tidak ada halangan, yaitu adab terhadap karib kerabat. Ini juga penting bagi seorang penuntut ilmu, bagaimana dia bisa beradab ya bagi karib kerabatnya, keluarga terdekatnya, ya, kemudian orang tuanya, paman bibinya. Jadi bisa atur itu bagaimana memiliki adab yang baik, adab yang mulia. Terlebih mereka membawa ciri sebagai seorang penuntut ilmu. Itu yang bisa kita sampaikan. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang datangnya dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.